rasanya di telinga. Panas, panas, panas, panas, oh, oh, oh. Panas rasanya di telinga, membuat diriku terbakar cemburu, terpaksa ku putuskan.